dunia ini untuk mendapat sesuap pagi dan petang. Aku menggembala kambing majikanku. Kambing kesayangannya diberi nama si Kumbang. Dan aku tahu majikanku lebih sayang kepadanya daripada kepadaku. Celakalah kini diriku, karena Kumbang telah hilang dari gembalaanku, yang berarti aku harus lapar. Kumbang, kau mau kembali.